Lukas tipu rua. Kateterania nenda kaunangan parenta Kaisar Augustus, bule itu suran ake sangamberi siri manua kasangan liot polak. Pasi suranan nekne iate pasi suranan si boiki kateteret si Kirenius, mu gubernur Kasiria. Eirangan leuk sangamberi siri manua kalagai teke bukadda senenda, itu suran ake oninda. Si Yosep leuk barania kanat saret ka Galilea, Enia kalagai Bethlehem kayudea lagai David, kalulut muttogat samba punu teteo David poitnia, bule itu suran ake oninia samba si Maria nonogetnia si bara suruket. Sege si aseda, aili ayali lagotnia si Maria. Tutu ake nangan mata togania si Manteu, togania si kebukat, tabut nangania komang, bujung ake nangania kapukoman tarimeu, taan poi anaiku duat kasia kalale pugogoyat. Ai leu seda kamone si pasijajago tarimeu, ai sia masijajago tarimeu ra sinoibo. Sinulut riok malaikat Tuhan kabek bera, toro jinangan sia pulacanan Tuhan, loto lepak sia. Kuanangan kamatada malaika, Pak malo loto kam, kuang kakat baga sabeu le sege akenen ku kakam, siai di sangam beri bangsa. Gogoi nene amututuan matat si parau kam, nyate Kristus, Tuhan kalagai dapi. Nenete patua gayat nia kakam, sisemuyan sara sikolik sinabut komak, si peperep kapukoman tarimeu. Sinulut oi mincak sangabak guak malaika si baraka sorga masih umun teka manua kuarangan. Umun kateka manua kapata, samba aban kapolak, kasiri manua kilibet bagania. Kele aratu itu sa malaika ratoili ka sorga, pati borangan si pasi jajago tarimeu pasasambada. Sitakam tai kabel lehem, masih cok si wabara si poiliat Tuhan kamatata. Eirangan lewet si maola, seserangan si Maria, si Yosep samba si kolik si peperep kapukoman tarimeu. Kele arai cok si kolik, nunua keerangan sangamberi siniboy malaika kamatada, pagalayat si kolik. Kisele kabagada sangamberi si pasia arep, sinunua kenenda si pasijajago tarimeu kamatada. Si Maria geti, isi doni le sangamberi tiboyet, ipa atunia kabagania bagai. Nya geti sia si pasijajago tarimeu, ai sia totoili, ai sia muurai masi umun teka manua, ai poi sangamberi siarep, samba si icora, ta ai julut kele si kuan malaika kamatada. Kele ayaili balung agogoi kateteret tu sunat si kolik kaurangan oninia Yesus. Ia te oni si kuat malaika enan pele ta isusuruket ake nia inania. Kele ayaili teterenia kai Yosep sama kai Maria. Rainungake arat pasili nakra siripot surukan Mose. Abidrangan si kolik kai Yerusalem rasege ake nia kai Tuhan. Aipoi kasurukat Tuhan atu surat. Senen toga si Manteu si kebukat, buita tupunya nile nia kai Tuhan. Sambaleo masih buluake buluakenen kele sini boy kasurukat Tuhan, ia te ruang amuneng ngorut, ele ruang amuneng merpati si makatoga. Kateteren nenda, aileu ka Yerusalem sara siri manua si puoni si Simeon. Si maroi po baga, sama si matopit le nia, aile ingengenake si pusui bita Israel. Aisop-sop man katubunia kecat si punenan, samba aipolianan kamatania kecat si punenan, tak pe mamate nia ke ta icok boiki Kristus sini belakenen Tuhan. Kalulut patu buyat kecat si punenan, o nia ka umantai kamanua. Kele arabit Yesus sepunia ka umantai kamanua, masih galaya ke katubunia siripot surukat, alak nangan nia si Simeon, belak nangan nia, umunake nangan teka manua, pele ngangania. Kine nege Tuhan, oba ake an itoili pagulet nu ka erut baga siripot sini boy nu. Aicho an poy mataku si pa araw, si wara kekew. Si tarek akenen nu kasangamberi bangsa. Iate pato si toroji tay bangsa. Samba katumunan bangsam Israel. Kisele kabagat ukui samba inania masih arep tiboyet Simeon pagalayat si kolik. Sukat nakek nangan sia si Simeon kuanangan kamatat Maria inania. Toga nek ai kawan nia tai kamanua sibai liu katu belekat samba katu suruada simigi katai Israel bai liu nia patua gayat sibara katai kamanua pajoglo akenenda sri manua simigi sedate ima toilak bagat patuada kean lek telanjau ipunu ketsatnu reu-reu baga. Ailew et sara nabi sinanalep si pooni si hana, togat Panuel mutogat Aser, bulat ama bajaan nia. Pitu ngarura le ujunia arapulalep si manteunia, baranya kasiokko nia. Si pululumangan le nia kineneget, balupulu epat ngarurangan bajak nia. Beri kadiwakekna umante kamanua, sinago sinoibo, mupuaso samba manindo masih suruh teka manua. Nia leo moi kateteren nenda umuna kenangan teka manua samba iti boy pagalayat sikoli kamatada sangamberi singenake kabelayat Yerusalem. Kele ailepa ragalayake sangamberi siripot surukat Tuhan tolisia kalagaira kanat saret kagalilea. Puraunangan sikolik sama maron tubunia sun pusopinan samba ipa alenia katet bagat teka manua. Senen rura mele eput Yesus ka Yerusalem mupunen Paska. Kele ayaili pulurua ngarura beunania Yesus, Asia ka Yerusalem kele simarere kapunen. Kapulu punen toilisia, tapoi Yesus geti amukuddu pele nia ka Yerusalem taya agayedda sepunia. Kabagada lekte, ayania pai enung sambadda sa alenia sitotoili. Gabarangania sanganantat gogoi kasai pudda samba kasiagaira tubu. Tai seseseddania sok-sok rangan minca ka Yerusalem ragabania. Telunga gogoi arapasi gaba seserangania ka uman te kamanua. Ainia katalagada tai guru masih arep make tiboyedda samba masih isek sia. Kisei lepa kabagada sangamberi si pasia arep againa masia legi. Kela arai cok nia sepunia tugek-gek rangan. Kuanangan kamatania inania. Siro, angoi kisek nugalai kakai. Ama karatnan bagamai ukuinu masih gabai keo. Kuanangan kamatada. Nugagaba kodakam aku. Tapa nuarekam mateu leku kudu kauman ukuiku. Tapoi tak makolo kabagada si kuania kamatada. Lepa tolinia sambada kanat saret redet nangan nganganda. Tapoi isi doni le kabagania inania sangamberi tiboyet nekne. Puurau nangan Yesus, muurau tubuh, muurau leuk topitnia. Samba manuntu bagate kamanua, samba siri manua katubunia.